Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwan fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, amin al-halal aw min al-haram." Akan datang kepada manusia satu zaman. Ketika itu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang berisi peringatan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dan menasihati kita untuk berhati-hati akan datangnya zaman ini. Zaman di mana banyak orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. Yang penting dia punya harta. Yang penting dia hidup nyaman. Yang penting dia berkecukupan, tidak kekurangan. Tidak peduli dari mana hartanya datang, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Dan mungkin apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah kita saksikan dalam kehidupan kita saat ini. Betapa banyak orang enggak peduli. Walaupun dia tidak menyadari, tapi dia enggak peduli. Dia tidak menyadari penghasilannya haram, pekerjaannya haram. Dia tidak menyadari dan dia tidak peduli. Yang penting dia hidup nyaman. Dan bahkan tidak jarang ada orang-orang yang sebenarnya sudah paham, sudah menyadari bahwa penghasilannya haram, pekerjaannya haram, bahkan dosa besar. Tapi dia tidak juga mau meninggalkannya. Inilah sama sekalian satu zaman yang perlu kita khawatirkan. Telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bahayanya jemaah sekalian memakan makanan yang haram? Dan bagaimana contoh-contohnya? Insyaallah taala akan kita sebutkan. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat. Ayat yang pertama surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Berisi perintah Allah kepada para rasul. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami anugerahkan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safara, yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha akbar, yang kusut masai lagi berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, sambil berdoa memanggil, wahai Rabb, wahai Rabb. Wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Wa gudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Inilah jemaah sekalian sebuah hadis dari bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seorang nabi yang penyayang yang sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Maka beliau telah mengingatkan kepada kita dalam hadis ini pentingnya makanan yang halal, pentingnya sumber penghasilan atau pekerjaan yang halal, serta bahaya makanan yang haram dan bahaya sumber penghasilan atau pekerjaan yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Artinya jemaah sekalian, Allah Maha Baik tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Semua sifat-sifat Allah nama itu adalah sifat-sifat yang Maha Baik. Sebagaimana nama-nama Allah adalah husna, nama-nama Allah yang Maha Indah. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Artinya, kalau kita mau bersedekah, bersedekahlah dari harta yang baik. Sebagian orang, kenapa dia tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya, dari yang halal atau dari yang haram? Karena dia pikir bisa disucikan dengan sedekah. Dia tahu sebenarnya ini harta hasil korupsi, ini hasil riba. Tapi dia mengatakan, nanti kita sedekahkan sebagian. Kan sedekah mensucikan harta. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan di dalam hadis ini, kalau barang itu haram, enggak bisa disucikan. Yang bisa disucikan itu ada bagian-bagian yang haram yang sedikit yang tidak kita sadari disucikan dengan zakat. Tapi yang jelas-jelas kita sadari itu adalah harta haram, enggak bisa disucikan. Kecuali harus bertobat kepada Allah dan lepaskan harta tersebut. Seperti itu caranya. Bagaimana cara melepaskan diri dari harta, cara mensucikan harta kita dari yang haram? Pertama, bertobat kepada Allah, kemudian berlepas diri dari harta tersebut. Apa maksudnya berlepas diri? Berikan kepada orang miskin atau berikan kepada orang yang memiliki hak terhadap harta tersebut. Jadi jemaah sekalian, harta yang haram itu gak bisa disucikan hanya dengan sedekah. Sebab Nabi SAW mengatakan, Allah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik. Kata para ulama, orang yang mensedekahkan hartanya yang haram, sama saja dia sedang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Gak mungkin jadi bersih. Tidak mungkin menjadi bersih. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua ayat. Dua ayat berisi perintah yang sama. Perintah kepada makhluk-makhluk yang terbaik, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Orang-orang yang paling Allah cintai, Allah sayangi mereka, maka Allah tidak ingin di tubuh mereka ada barang yang haram. Sehingga Allah perintahkan secara khusus, ya rusulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shaliha, dan lakukanlah amal soleh. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kepada para rasul sekalipun, orang-orang yang Allah cintai, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, Allah masih peringatkan untuk memakan yang baik. Kemudian perhatikanlah perintah. Setelah itu, beramal solehlah kalian. Kenapa setelah diperintah makan yang baik, setelah itu perintah beramal soleh? Sebab jemaah sekalian, amal soleh kita bisa jadi tertolak karena makanan yang haram. Maka hati-hatilah. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Amal soleh kita bisa tertolak karena makanan haram. Walaupun secara hukum fikih di dunia, kita hukumi itu sah. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada orang sholat menggunakan pakaian hasil riba. Secara hukum sah, itu sah sholatnya. Walaupun ulama juga masih berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat, sah sholatnya. Tetapi dari segi pahala, bisa saja dia tidak mendapatkan pahala karena barang haram yang dia kenakan atau makanan haram yang dia makan. Ini rahasianya, mengapa Allah perintahkan kepada para rasul, makanlah yang halal, kemudian beramal soleh, supaya amal soleh mereka diterima. Dan subhanallah, ini juga perintah yang sama Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Jadi bukan hanya para rasul. Seandainya ayat ini saja yang Allah perintahkan untuk makan yang halal, itu sudah cukup bagi kita. Kalau para rasul diperintahkan untuk memakan yang halal, apalagi kita. Ternyata Allah masih perintahkan lagi khusus untuk seluruh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, ayat yang mulia ini sama perintahnya. Dua perintah. Pertama, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa ada dua perintah? Karena perintah yang kedua tidak mungkin terlaksana tanpa mengamalkan yang pertama. Syukur kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita makan yang haram. Dan syukur itu artinya ibadah. Ibadah itu artinya syukur. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang beribadah. Orang yang beribadah itulah orang yang bersyukur yang sebenarnya. Maka Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal, kemudian memerintahkan kita untuk bersyukur atau beribadah. Karena syukur dan ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita memakan yang haram. Ini bahayanya jemaah sekalian. Kenapa? Karena setiap makanan kita akan menjadi daging, akan menjadi darah, akan bercampur dengan darah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarbu lahmun nabata min suhtin, fannaru aula bihi." Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah juga berfirman, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah contoh. Sebuah contoh ibadah yang tidak Allah terima. Dan ini hanya sebuah contoh. Ini maksudnya berlaku untuk semua ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ibadah yaitu doa. Jemaah sekalian, harus selalu kita ingat, berdoa termasuk sebesar-besarnya ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jemaah sekalian, doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Itulah namanya syirik. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang yang mengaku muslim. Dalam solat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, ketika dia punya hajat, kemana dia pergi? Dia cari kuburan-kuburan keramat untuk berdoa memohon kepada penghuni kubur tersebut. Atau dia cari tempat-tempat yang dianggap keramat, di pantai tertentu, di lautan tertentu, untuk berdoa kepada katanya dia penguasa di situ. Sebenarnya jemaah sekalian, ketika mereka meyakini di laut tertentu, di gunung tertentu, ada penguasanya selain Allah, yang mereka sebut sebagai penjaganya, atau penunggunya, atau apa saja, atau juru kuncinya, atau apa saja, mereka yakini sebagai penguasa di tempat itu, itu sudah syirik. Apalagi mereka bermohon, meminta, berdoa kepadanya. Ada juga yang sampai menyembelih hewan, sesajen, pengorbanan untuknya. Ini semua syirik, karena menyembelih itu adalah ibadah. Begitu pula berdoa jemaah sekalian, doa itu adalah ibadah. Dan tidak pernah sekalipun di dalam Al-Quran atau dalam hadis Allah dan Rasulnya mengatakan, berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada Wali, nanti mereka teruskan doa kalian kepada Allah. Tidak pernah jemaah sekalian. Dan sahabat tidak pernah mengamalkan seperti itu. Para sahabat tidak pernah sekalipun berdoa kepada Rasulullah SAW, baik di masa hidup beliau maupun setelah beliau wafat, baik di kuburan beliau maupun di tempat lain, enggak pernah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Beliau juga bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka jemaah sekalian, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang agung. Termasuk sebesar-besarnya pendekatan diri kita kepada Allah, memperbanyak doa. Apalagi di bulan Ramadan, hendaklah kita perbanyak doa. Karena bulan Ramadan adalah waktu terkabulkannya doa, terutama ketika kita sedang berpuasa. Nah jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hadis ini tentang seseorang yang berdoa dan dia sudah memenuhi beberapa syarat dikabulkannya doa. Ada 5 atau 6 syarat dikabulkannya doa yang dia miliki. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutilus safarah. Orang ini melakukan perjalanan jauh. Ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Seorang musafir. Doa seorang musafir dikabulkan oleh Allah. Kenapa jemaah sekalian musafir itu doanya dikabulkan oleh Allah? Karena orang musafir itu umumnya, terutama di masa dulu, di masa lampau, di masa Nabi SAW, hatinya lebih terfokus kepada Allah. Jadi di sini sekaligus ada 2 sebab dikabulkannya doanya. Yaitu dia seorang musafir dan hatinya lebih terfokus kepada Allah. Dia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, dan dia dalam keadaan Safar butuh pertolongan Allah. Tapi subhanallah jemaah sekalian, sebagian orang sekarang ketika safar justru kesempatan berbuat maksiat bagi mereka. Padahal itu saat terbaik untuk berdoa. Jadi di sini terkandung dua sebab sekaligus. Doa seseorang dikabulkan. Yang pertama melakukan safar. Yang kedua kehadiran hati. Fokus kepada Allah. Rasa butuh kepada Allah. Ini sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga kata Nabi SAW, Ash'atha akbarah. Tampilannya kusut masai lagi berdebu. Ini tampilan musafir zaman dulu. Mereka safar dengan onta, dengan kuda di padang pasir. Sehingga kelihatan ini musafir. Ini juga kata para ulama sebab dikabulkannya doa. Apa sebab dikabulkannya doa di situ? Dia berpenampilan sederhana dan tidak mementingkan kemewahan. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Kalau orang berpenampilan mewah, berarti tidak menunjukkan dia lagi butuh. Berpenampilan sederhana. Ini yang ketiga. Yang keempat, yamuddu yadaihi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' tsumma yaruddahu masifra." Sesungguhnya Allah Maha pemalu dan Maha pemurah. Allah malu dari hambanya yang mengangkat tangannya ke langit lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Jadi jemaah sekalian, siapa yang berdoa mengangkat tangannya ke langit, pasti Allah berikan. Ini sebab dikabulkannya doa. Yang keberapa itu? Yang keberapa? Empat. Yang kelima, dia mengucapkan ya Rob, ya Rob, wahai Rob, wahai Rob. Yaitu dia bertawassul dengan nama Allah Rob. Ini juga termasuk sebab terbesar doa kita dikabulkan. Karena Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Dan ini tawassul yang benar. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun bertawassul dengan cara meminta kepada para wali yang sudah wafat, itu adalah syirik. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini caranya bertawassul. Panggil nama-nama Allah. Sebanyak mungkin nama-nama Allah. Namun para ulama mengatakan, sesuaikan dengan permohonan kita. Dan kata Rob atau nama Rob, ini sudah sesuai dengan semua permohonan. Karena Rob itu artinya, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Maka dialah yang maha mendengarkan doa. Dia yang bisa menciptakan pertolongan, rezeki dan segala kenikmatan bagi kita. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Jadi dia bertawassul dengan salah satu nama Allah yaitu Rabb. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang keenam, dia melakukan al-ilhah di dalam doa. Al-ilhah itu artinya mengulang-ulangi doanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ini juga sebab terkabulkannya doa. Jadi bukan sekali aja berdoa, mengulang-ulang doa sering, makin sering kita berdoa, maka insyaallah makin dekat terkabulkannya doa kita. Jadi dia punya enam. Bukan hanya satu. Bukan hanya dua. Punya enam. Sebab dikabulkannya doanya. Enam sebab jemaah sekalian. Luar biasa. Tetapi bersamaan dengan itu, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya juga haram. Wa gudhiya bil haram. Dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Subhanallah jemaah sekalian. Terhalang dikabulkannya doa. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Apakah itu makanan atau pakaian atau apa saja. Terhalang dikabulkannya doa. Dan ulama menjelaskan maksud hadis ini hanya sebuah contoh. Ini berlaku untuk semua ibadah. Semua ibadah terhalang diterima oleh Allah gara-gara makanan yang haram. Walaupun ulama juga menjelaskan terhalang diterima di sini artinya dia tidak berpahala. Kalau kita bahas dari segi fikih mungkin sah. Dia sahur dengan makanan yang haram. Dia puasa dari subuh sampai maghrib, sah puasanya. Tapi terhalang diterima oleh Allah, yaitu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Makanya Nabi SAW mengingatkan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athash. Bisa jadi orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Walaupun puasanya sah, tetapi dia tidak dapat pahala apapun. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, sebuah peringatan khusus. Sebuah peringatan keras. Kalau doa kita tidak diterima oleh Allah, kalau doa kita tidak dikabulkan, maka kita pasti celaka. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tidak diterima doa kita jemaah sekalian. Tidak dikabulkan doa kita. Kita tidak diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Berarti kita disesatkan, na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah. Bahkan ada seorang yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia mati di medan jihad. Para sahabat ketika itu memuji dia luar biasa, indahnya kematian dia. Maka Nabi SAW mengatakan, dia mendapatkan azab kubur. Sahabat heran, subhanallah, mati syahid di medan jihad, kok diazab di kubur? Nabi SAW menjelaskan sebabnya. Inna syamlatal lati akhadaha yawma khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim layasta'ilu biha nar layasta'ilu alaihi naran. Sesungguhnya ada baju yang nilainya enggak mahal, hanya beberapa dirham saja, yang dia sudah ambil duluan pada perang Khaybar, belum dibagi-bagi. Dia ambil duluan, belum dibagi-bagi. Seharusnya nanti dibagi-bagi harta rampasan perang itu. Hanya karena itu, kata Nabi SAW, dia dibakar oleh api neraka. Jadi jemaah sekalian, ini yang perlu kita khawatirkan. Di dunia amalan tertolak, dan di akhirat mendapatkan azab yang sangat pedih karena makanan yang haram. Maka hadis ini juga bermakna sebaliknya. Memakan makanan yang halal memberikan pengaruh kepada ibadah kita. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila makanan kita halal. Lalu seperti apa makanan yang haram itu jemaah sekalian? Tentunya banyak. Namun secara garis besarnya ada dua. Haram karena zatnya dan haram karena kasabnya, cara mendapatkannya. Haram karena zatnya seperti daging babi atau anjing atau semua makanan yang Allah haramkan. Hewan-hewan yang Allah haramkan. Hewan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya. Dan semua yang Allah telah jelaskan keharamannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Diharamkan karena zatnya. Begitu pula khamar, minuman khamar, dan lain-lain. Yang kedua, yang diharamkan karena cara mendapatkannya. Mungkin zatnya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Contohnya dari hasil mencuri, dari hasil menipu, dari hasil korupsi. Termasuk jemaah sekalian yang sangat banyak dari hasil riba. Dan riba ini luar biasa jemaah, luar biasa besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menuliskan transaksinya dan dua orang saksinya, beliau bersabda, mereka semuanya sama. Padahal yang makan satu orang. Tapi Nabi SAW mengatakan semuanya sama. Kenapa sama? Karena mereka tolong-menolong di dalam dosa. Tolong-menolong di dalam dosa. Jadi, yang menjual makanan yang haram juga sama, dapat dosa. Yang membantu orang memakan yang haram sama dapat dosa. Karena dia melakukan tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Kita sudah gak lama lagi puasa. Kalau ada orang yang gak puasa, padahal dia wajib puasa di siang hari, lalu kita kasih makanan kepadanya atau menjual makanan kepadanya, kita juga ikut berdosa. Kita juga ikut berdosa. Kecuali kalau kita jual makanan kepada wanita haid, dia gak wajib puasa. Atau orang sakit, atau musafir, atau dia beli untuk berbuka. Jadi jamaah sekalian, tolong menolong dalam dosa, tolong menolong memberi makanan yang haram, juga ikut kena dosanya. Apalagi ikut makan. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, adakah makanan yang lebih buruk daripada khamar? Adakah makanan yang lebih buruk daripada khamar yang masuk ke tubuh anak Adam? Maka beliau berkata, aku telah meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak aku dapati makanan yang lebih buruk yang masuk ke tubuh anak Adam. Lebih buruk daripada khamar, lebih buruk daripada daging babi. Itulah riba jemaah sekalian. Kenapa itu lebih buruk? Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Subhanallah, ini gak main-main. Peperangan diumumkan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jemaah sekalian, apa yang terjadi hari ini? Orang-orang bangga bisa bekerja di bank riba karena gajinya besar. Seorang orang tua yang punya anak gadis bangga kalau dilamar oleh pegawai bank. Apalagi kepala cabangnya, gajinya besar. Maka jemaah sekalian, ini yang terjadi. Dianggap biasa. Dan subhanallah, hampir di seluruh lembaga-lembaga keuangan di negeri-negeri muslim terkena dosa riba ini. Luar biasa. Seperti kata Nabi SAW, orang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, ini termasuk sebab kehancuran umat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah. "Wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i." Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian. "Wa taraktumul jihad." Dan kalian meninggalkan jihad. "Sallatallahu 'alaikum dhulla." Maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. "La yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang mulia ini. Sebab umat Islam itu terhina. Apakah hari ini kita sudah terhina? Kalau ada yang tidak menyadari umat Islam itu terhina, maka dia lebih hina. Kita sedang terhina jemaah sekalian. Kita umat yang besar, umat yang sebenarnya kuat secara fisik, tetapi agama kita dilecehkan, Nabi kita dihinakan, bahkan Allah dihina. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa kuar-kuar di medsos. Hukum penista agama. Mereka dengan bangganya, dengan beraninya menghina agama kita. Kalau ada umat Islam yang tidak merasa terhina, maka dia lebih hina. Bukan hanya itu jemaah sekalian, saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Rohingya, disembelih, dibantai, dibunuh, Kita umat yang besar tidak sanggup menolong mereka. Kita lemah. Terhina kita. Apa sebab terhinanya ini? Di antaranya kata Nabi SAW, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah. Apa itu jual beli cara inah? Salah satu bentuk transaksi riba. Kebanyakan ulama memberikan contoh seperti ini. Ada orang membeli mobil ke dealer. Beli dengan harga 100 juta kredit. Harga 100 juta kredit. Kemudian dia jual lagi ke dealer yang sama, harga 90 juta cash. Hasilnya apa? Dia enggak dapat mobil, cuman punya uang 90 juta, tapi punya hutang 100 juta. Ini riba jelas-jelas. Tapi mengandung tipu daya. Seakan-akan bukan riba. Jamaah sekalian, ketahuilah, dosa itu kalau dia mengandung tipu daya terhadap syariat, itu lebih besar lagi dosanya. Orang-orang Yahudi yang Allah jadikan kera-kera dan babi-babi, kita baca dalam Al-Quran, وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَدَةَ وَالْخَنَزِيرِ, Allah jadikan di antara Yahudi dan Nasrani adalah kera-kera dan babi-babi. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena mereka melanggar syariat, bukan hanya melanggar syariat, tapi mereka melakukan tipu daya. Mereka dilarang beraktivitas di hari Sabtu, tapi mereka pasang jala di hari Jumat. Pasang jala di laut di hari Jumat. Hari Ahad mereka panen. Ini tipu daya. Jadi sama saja, hari Sabtu ikan-ikannya masuk juga. Maka dengan sebab itu Allah murka kepada mereka. Jadi satu dosa, kalau dia mengandung tipu daya untuk menghalalkannya, itu menjadi lebih besar dosanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, sudah jelas-jelas riba, kemudian kita katakan syariah, ini lebih besar lagi dosanya. Hati-hati. Kalau riba, katakan saja riba. Jangan berusaha untuk menutupinya dan mengatakan itu syariah. Nah inilah yang terjadi pada inah, jual beli inah. Jadi seakan-akan itu jual beli. Padahal sebenarnya tidak terjadi jual beli. Pinjam meminjam, lalu ada bunganya. Itu namanya riba, tapi mereka mau menutupi seakan-akan itu jual beli. Nah jemaah sekalian, ini baru satu bentuk riba. Dengan sebab itu Allah hinakan umat Islam. Apalagi subhanallah, riba di zaman sekarang banyak sekali bentuknya. Hampir di setiap transaksi perbankan, transaksi pembiayaan dan lain-lain terkena riba. Dan banyak mereka tidak sadari. Banyak mereka tidak sadari. Iya. Dalam asuransi juga begitu. Masih banyak lagi jemaah sekalian. Banyak mereka tidak sadari. Ketika diingatkan, mereka sulit menerima nasihat. Kenapa? Karena menguntungkan. Gajinya besar. Mereka tidak peduli lagi dari mana mereka dapatkan harta. Dan terakhir jemaah sekalian, sebagai nasihat yang terakhir, kalau kita kenyataannya masih memakan yang haram, masih melakukan pekerjaan yang haram, jangan ragu untuk ditinggalkan. Jangan ragu untuk ditinggalkan. Betul, ada kondisi darurat yang kita boleh makan yang haram. Tapi perlu kita luruskan apa yang dimaksud dengan darurat ini. Para ulama menjelaskan, contoh darurat itu yang mengancam nyawa. Kalau enggak makan, mati. Itu maksudnya kita boleh makan babi. Enggak ada makanan lain. Kalau enggak makan, mati. Jadi dua kategorinya di situ. Pertama, tidak ada makanan lain. Yang kedua, kalau enggak makan, mati. Maka dia boleh makan. Itu pun makan hanya sekedarnya saja. Jangan dibungkus. Ya. Makan sekedar saja untuk bertahan hidup. Jadi jemaah sekalian, itu namanya darurat. Kalau cuman alasannya sulit cari pekerjaan lain, itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Karena kenyataannya jemaah sekalian, pekerjaan itu banyak. Pekerjaan itu banyak. Cuman kenapa kita kadang merasa sulit? Karena gengsi. Enggak mau sembarang pekerjaan. Maunya yang gajinya besar, maunya yang kelihatan terhormat. Enggak mau sambil dorong-dorong gerobak di jalan. Enggak mau kelihatan terhina. Padahal jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas atauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul kayu bakar, dengan itu dia bisa makan. Dia cari kayu bakar di hutan, lalu dia pikul satu ikat, dengan itu dia bisa makan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta. Artinya itu enggak tercela. Itu tidak tercela, cuman kebanyakan kita gengsi. Bagaimana mungkin lulusan sarjana khawatir tidak bisa dapat pekerjaan, sementara lulusan SD semuanya bisa kerja? Karena mereka enggak pilih-pilih pekerjaan. Jadi itu masalahnya jemaah sekalian. Kemudian masalah yang terpenting adalah, masalah yang paling besar sebenarnya adalah kurang keyakinan kepada Allah, kurang bertakwa dan kurang tawakal. Kalau kita yakin, tawakal dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti menolong kita. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah telah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Apakah kita masih ragu dengan janji Allah? Ini janji Allah. Dan juga dalam makna sebuah hadis, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik darinya. Cuman masalahnya jemaah sekalian, kita berhijrah meninggalkan pekerjaan yang haram jangan karena dunia. Jangan karena dunia, tapi karena kehidupan akhirat. Lebih baik kita jadi susah hidup di dunia daripada susah di akhirat. Jangan sampai ada orang berniat untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram, niatnya supaya dia bisa hidup di dunia lebih nyaman, supaya usahanya lebih maju, supaya gajinya lebih besar. Ini bahaya. Pertama, niatnya sudah salah. Niat yang salah membuat amalan terhapus atau berkurang pahalanya. Yang kedua jemaah sekalian, dikhawatirkan kalau dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan, dia akan kembali lagi kepada penghasilan atau pekerjaan yang haram tersebut. Jadi niatkan karena Allah, niatkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sebab dunia ini sesaat. Jangan sampai kita hanya senang di dunia lalu kita menderita di akhirat. Maka yakinlah jemaah sekalian, seseorang yang meninggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah memberikan pertolongan kepadanya. Inilah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada DKM, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh jamaah sekalian, hadirin wal hadirat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Mungkin tidak ada tanya jawab, insyaallah bagi yang mau tanya jawab nanti di taklim jam 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ampunan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.